Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid, masih dalam bab penjelasan tentang kewajiban berhukum dengan syariat Allah azza wa jalla. Jemaah sekalian, telah kita pahami bersama, agama kita yang mulia ini adalah agama yang sempurna. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan nikmatku bagi kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Maka Islam adalah agama yang sempurna. Betapa tidak jemaah sekalian, Islam ini datang dari Allah Azza wa Jalla, pemilik semua sifat-sifat kesempurnaan. Maka tentulah agama yang datang darinya adalah agama yang sempurna. Dan bahkan Allah sendiri telah menegaskan tentang kesempurnaan Islam tersebut. Sebab Allah turunkan agama kita untuk menjadi pedoman hidup kita, demi menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Dan apabila kita pahami agama Islam ini telah sempurna, maka kita pun harus mengimani agama Islam ini mengatur segala aspek kehidupan, baik kehidupan kita yang berhubungan dengan perkara duniawi, terlebih lagi yang berhubungan dengan perkara akhirat, sudah diatur dalam Islam. Namanya juga sudah sempurna. Oleh karena itu jemaah sekalian, ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, yang namanya pemahaman sekularisme, yaitu memisahkan antara kehidupan dunia dan agama. Kehidupan dunia tidak boleh diatur oleh agama. Maka sepakat ulama, ini adalah kekafiran. Barang siapa yang memiliki pemahaman sekularisme, meyakini agama tidak mengatur perkara duniawi, atau syariat Islam tidak boleh turut campur dalam urusan negara, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena kalau begitu dia mengingkari ayat Allah yang mengabarkan kepada kita tentang kesempurnaan Islam. Maka jemaah sekalian, kita pun apabila kita pelajari di dalam Al-Quran dan Sunnah dan buku-buku para ulama yang menjelaskan Al-Quran dan Sunnah, seperti buku-buku akidah, tafsir, hadis, fikih, dan lain-lain. Benar-benar kita akan dapati kesempurnaan Islam itu. Semuanya diatur. Di dalam fikih jemaah sekalian, ketika kita belajar kitab taharah, ini pertama sekali yang kita pelajari dalam buku-buku fikih. Maka kita pelajari sungguh detail petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam permasalahan taharah. Bagaimana beliau bersuci, bagaimana adab-adab beliau di WC, bagaimana menyentuh kemaluan, bagaimana membersihkan kemaluan. Itu diatur begitu detail. Maka apabila permasalahan-permasalahan itu diatur begitu detail, mana mungkin persoalan negara, persoalan hukum, undang-undang pemerintahan kemudian tidak diatur dalam Islam? Enggak mungkin. Kalau persoalan yang mungkin bagi kita mudah dilakukan, persoalan pribadi dalam WC di atas ranjang suami istri, itu diatur begitu detail dalam Islam, maka pasti urusan-urusan besar yang berhubungan dengan pengaturan masyarakat, politik, ekonomi, undang-undang, hukum, pemerintahan, pasti diatur dalam Islam. Karena hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang mudah kita lakukan saja diatur dalam Islam, apalagi yang lebih rumit daripada itu. Jadi jemaah sekalian, ini harus menjadi keyakinan setiap muslim. Agama Islam ini sudah sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dengan aturan-aturan yang terbaik dan tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Inilah keistimewaan syariat Islam, hukum-hukum Islam. Aturan-aturannya terbaik, lengkap, dan tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Betapa tidak jemaah sekalian, syariat ini, hukum ini datang dari Allah. Allah yang menentukannya. Dan pasti apabila kita mengamalkan syariat Allah, maka kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya jemaah sekalian, kalau kita berpaling dari syariat Allah, maka kita pasti akan celaka. Dan gak mungkin kita bisa menggapai kebahagiaan yang hakiki, kejayaan, baik sebagai pribadi maupun masyarakat dan negara serta bangsa. Gak mungkin tanpa berpegang teguh dengan syariat Allah. Tapi jemaah sekalian, sangat disayangkan apa yang terjadi di negeri-negeri muslim. Para mahasiswa di fakultas hukum, di fakultas ekonomi, di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, yang mereka pelajari bukan konsep-konsep Islam, bukan ajaran-ajaran Islam yang lengkap dan terbaik, tapi yang mereka pelajari adalah teori-teori yang keluar dari kepala-kepala orang kafir, dari manusia yang penuh dengan kekurangan, yang tidak sedikit bertentangan dengan syariat Islam. Itu yang sangat disayangkan. Bahkan di sebagian negeri, mereka tidak malu, sudah dijajah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu pula, mereka wariskan hukum mereka. Subhanallah. Gak malu jemaah sekalian. Dijajah ratusan tahun oleh orang-orang kafir. Ditindas. Ketika mereka pulang, hukum-hukum mereka masih diwariskan. Malah dianggap yang terbaik, yang lebih cocok untuk bangsa. Mereka sudah pergi, tapi hukum mereka masih menjajah kita. Syariat mereka masih menjajah kita. Ini yang sangat disayangkan. Sementara dalam Islam ada aturannya yang lebih baik, lebih lengkap, dan tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Sempurna, kata Allah. Sempurna. Jangankan mengamalkan syariat tersebut, mempelajarinya saja tidak dilakukan. Padahal kalau kita pelajari, lengkap, sempurna. Tidak ada satupun sisi kehidupan kita kecuali diatur di dalam syariat Islam. Dengan aturan yang terbaik, dengan aturan-aturan yang sempurna, yang tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Kita saja yang belum tahu bagaimana aturan-aturan Islam. Maka inilah, jemaah sekalian, kenyataan kita. Maka bagaimana mungkin kita bisa menggapai pertolongan Allah dan kejayaan sebagai umat, sebagai bangsa, kalau kita membuang hukum-hukum dan syariat-syariat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, jemaah sekalian, ini adalah sebuah bab yang menjelaskan kepada kita kewajiban berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab yang keberapa itu, Pak? 36. Nomornya berapa? 39. Baik. Kita sudah bahas dalil yang pertama. Kita masuk pembahasan dalil yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Dan apabila dikatakan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang munafik, "Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi," maka mereka menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan." Surat Al-Baqarah ayat 11. Jamaah sekalian, pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini adalah larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Apa artinya berbuat kerusakan? Artinya ada dua. Yang pertama, ifsadun hissiyun. Berbuat kerusakan secara materi. Maksudnya, seperti menghancurkan rumah, menghancurkan aset-aset, dan sampai membunuh jiwa. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang fasik atau teroris yang mengatasnamakan jihad, menghancurkan yang tidak seharusnya mereka hancurkan. Begitu pula orang-orang yang merusak lingkungan, melakukan penebangan liar, dan lain-lain. Ini termasuk merusak di muka bumi. Ini makna yang pertama. Tetapi yang dimaksudkan dalam ayat ini makna yang kedua, yaitu ifsadun ma'nawi, merusak secara makna, lebih dahsyat dibandingkan yang pertama, yaitu merusak iman, merusak akidah, merusak akhlak, merusak ibadah. Ini yang dimaksudkan dalam ayat ini. Berbuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Setiap dosa yang kita lakukan, jemaah sekalian, adalah kerusakan di muka bumi. Dan akan menyebabkan kerusakan secara fisik juga. Sebagaimana Allah telah ingatkan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, agar Allah menjadikan mereka merasakan sebagian dosa yang mereka kerjakan tersebut, agar mereka bertobat kepada Allah. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita jemaah sekalian, sebab terjadinya musibah dan malapetaka di muka bumi, di darat maupun di lautan. Apa sebabnya? Dosa-dosa. Apa tujuannya? Agar kita rasakan sendiri akibat dosa kita, dan agar kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga firman Allah, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَأْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan dosa-dosa kalian, itu pun Allah sudah mengampuni kebanyakannya. Jadi jemaah sekalian, Allah timpakan musibah dan malapetaka bagi kita karena sebagian dosa kita. Sebaliknya Allah kabarkan juga kepada kita kemakmuran negeri, kesejahteraan satu bangsa karena mereka beriman dan bertakwa kepada Allah serta menerapkan syariat Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh akan kami bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Namun mereka mendustakan, maka kami azab mereka disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi jemaah sekalian, ini yang dimaksud berbuat kerusakan di muka bumi mencakup dua hal. Dan yang terbesar adalah berbuat kerusakan secara makna, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Terutama atau termasuk berbuat kerusakan adalah meninggalkan syariat Allah, meninggalkan hukum-hukum Islam, lalu berpaling kepada hukum-hukum yang bertentangan dengannya. Terserah apakah itu hukum adat, hukum internasional, atau hukum hasil musyawarah manusia, atau hukum peninggalan penjajah. Semua itu adalah kerusakan di muka bumi. Barang siapa berhukum dengannya, dia berbuat kerusakan di muka bumi. Dan jemaah sekalian, orang-orang yang mau berhukum dengan selain hukum Islam, itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dan dengan itulah para sahabat mengenali mereka sebagai orang-orang munafik. Itu tanda-tanda orang munafik. Sebagaimana telah kita bahas juga di ayat sebelumnya, Allah dengan tegas mengatakan mereka adalah orang-orang munafik. Dalam surat An-Nisa ayat ke-61, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Dan apabila engkau mengatakan kepada mereka, atau apabila mereka diserukan, marilah kita mengikuti hukum yang Allah turunkan atau hukum yang diputuskan oleh Rasul, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Maka kata Allah, engkau pun melihat orang-orang munafik itu berpaling darimu sejauh-jauhnya. Perhatikan jemaah sekalian ayat yang mulia ini yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dengan tegas Allah mengatakan, apabila mereka diajak untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka engkau lihat orang-orang munafik itu berpaling. Kemudian pada ayat berikutnya Allah jelaskan apa alasan mereka, kenapa mereka memilih selain hukum Islam. Apa alasan mereka? In aradana illa ihsana wa taufiqa. Yang kami inginkan tidak lain cuma untuk berbuat baik dan menyatukan, mengakomodir kemauan orang-orang kafir, supaya orang-orang kafir tidak marah lalu mengancam memecah belah dengan kita. Itu yang mereka pikirkan, takut kepada orang kafir. Mungkin karena sudah terlalu lama dijajah oleh orang-orang kafir, sehingga takut kepada mereka, takut mereka memisahkan diri, takut mereka mengancam. Padahal jemaah sekalian, kalau kita berpegang teguh dengan syariat Allah, maka Allah akan kuatkan kita, Allah akan berikan keteguhan kepada kita untuk menundukkan orang-orang kafir tersebut. Jadi itu ucapan orang-orang munafik yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-62. Ketika mereka diajak untuk berhukum dengan syariat Allah, mereka beralasan, kami tidak mau berhukum dengan syariat Allah disebabkan kami ingin berbuat yang terbaik dan untuk menyatukan. Nah, di dalam ayat ini, Al-Baqarah ayat 11, mereka mengatakan, innama nahnu muslihun. Yang kami inginkan adalah untuk melakukan perbaikan. Subhanallah jemaah sekalian, bahasa-bahasa orang munafik dari dulu sampai sekarang enggak berubah. Mereka melakukan penyimpangan dan kesesatan, bahkan kekafiran, alasannya sama, bahasanya sama. Yang kami inginkan demi persatuan bangsa, yang kami inginkan supaya bangsa tidak berpecah belah, yang kami inginkan toleransi dan lain-lain. Persis seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, kami ingin menyatukan, kami ingin melakukan yang terbaik, kami ingin melakukan perbaikan. Padahal jelas-jelas mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Apa yang mereka lakukan? Apa yang maksud dengan kerusakan yang mereka lakukan? Yaitu berhukum dengan selain syariat Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa berhukum dengan selain syariat Allah adalah kerusakan di muka bumi. Begitu pula ayat berikutnya, dalil yang ketiga dalam bab ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Surat Al-A'raf ayat 56. Apa maksud ayat ini jemaah sekalian? Bumi ini telah diperbaiki oleh para nabi dan rasul. Dengan apa mereka memperbaiki? Dengan dakwah kepada syariat Allah. Dan yang paling tertingginya adalah tauhid. Mereka ajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan melarang manusia berbuat kesyirikan. Mereka ajak manusia untuk mengamalkan syariat Allah dan melarang manusia untuk mengganti syariat Allah dengan buatan-buatan mereka. Itu yang dimaksud perbaikan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul dan para ulama pewaris para nabi. Lalu datang satu kaum yang mengganti hukum-hukum Allah, itu yang dimaksud berbuat kerusakan. Dan akibatnya juga adalah terjadi musibah dan malapetaka di muka bumi. Kemudian ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afahukmal jahiliyati yabgun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Surat Al-Maidah ayat ke-50. Jemaah sekalian, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita celaan Allah terhadap orang-orang yang berhukum dengan selain syariat Allah. Dan Allah namakan semua hukum yang bertentangan dengan syariat sebagai hukum jahiliyah. Ini yang dimaksud dengan hukum jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Ini celaan. Apa yang dimaksud hukum jahiliyah jemaah sekalian? Semua hukum yang bertentangan dengan Islam, semua aturan-aturan dan undang-undang yang bertentangan dengan Islam, itulah jahiliyah. Dan semua perilaku hidup kita yang bertentangan dengan syariat Islam, itulah namanya jahiliyah. Dan Allah tegaskan, orang-orang yang yakin, yaitu orang-orang yang beriman, maka hukum Allah subhanahu wa ta'ala pasti lebih baik baginya. Dan jemaah sekalian, secara akal sehat, kalau kita mengimani Allah yang maha berilmu, pastilah hukum-hukum yang Allah wajibkan atas kita, itu yang lebih baik bagi kita. Kenapa? Karena Allah yang maha berilmu, yang lebih tahu mana yang pantas untuk kita. Tapi subhanallah, lihat jemaah sekalian, kesombongan manusia. Mereka seakan merasa lebih pintar daripada Allah, lebih tahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, yang cocok di daerah kita, yang lebih pas di negeri kita, bukan hukum Islam, tapi hukum yang kita sepakati bersama. Adapun hukum Islam harus kita sepakati dulu, harus kita musyawarahkan dulu. Subhanallah. Hukum syariat diterima atau tidak, harus mereka musyawarah dulu, rapat dulu, sepakat dulu. Kalau enggak, enggak bisa. Ini orang-orang sok pintar, sombong, merasa lebih pintar daripada Allah, merasa lebih tahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia masih makan rizki dari Allah, dia masih menghirup udara yang Allah berikan, dia masih tinggal di bumi Allah, tapi dia sombong menolak syariat Allah azza wa jalla. Dia sombong merasa lebih tahu mana yang cocok, mana yang lebih menyatukan bangsa dibandingkan Allah azza wa jalla. Jadi jemaah sekalian, Allah tegaskan orang-orang yang beriman itu, mereka meyakini syariat Allah, hukum Allah yang terbaik. Jemaah sekalian, sebagai penutup pembahasan kita, kita sering mendengarkan banyak kaum muslimin yang menyerukan untuk berhukum dengan syariat Allah. Tapi kita jangan lupa, dalam catatan sejarah Islam, ada juga satu kaum yang sesat, disebut kaum Khawarij. Golongan tersesat pertama dalam Islam. Bacalah sejarah Islam, bacalah sejarah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Golongan sesat yang pertama dalam Islam disebut golongan Khawarij. Dan Rasulullah SAW mengabarkan tentang mereka, yakuluna min khairi qawlil bariyah. Mereka menyerukan slogan-slogan yang berasal dari sebaik-baik ucapan makhluk. Apa slogan Khawarij jemaah sekalian? Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Syariat Allah wajib ditegakkan. Itu slogan Khawarij. Dan pertama sekali mereka menyerukan itu di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Ali bin Abi Thalib tentang slogan mereka? Kalimatu haqqin urida bihal batil. Para sahabat, orang-orang yang mendalam ilmunya, tidak tertipu dengan slogan-slogan, tidak tertipu dengan seruan-seruan, tapi melihat hakikat. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, kalimatu haqqin urida bihal batil. Yang mereka ucapkan itu adalah kalimat benar, tapi yang mereka inginkan adalah kebatilan. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Enggak semua orang yang menyerukan syariat, yang menyerukan berhukum dengan hukum Islam, berarti benar, tidak. Sejak pertama kemunculan golongan tersesat dalam Islam, itulah seruan mereka juga. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida bihal batil. Yang mereka ucapkan benar, tapi yang mereka pahami salah. Maka ahlus sunnah wal jamaah menyerukan manusia untuk berhukum dengan syariat. Khawarij juga begitu. Kalau begitu apa bedanya jamaah sekalian antara ahlus sunnah dengan khawarij? Ketika mengajak manusia berhukum dengan syariat, perbedaannya diantaranya yang paling mendasar ada tiga. Yang pertama, pemahaman tentang syariat itu sendiri. Pemahaman tentang syariat. Orang-orang khawarij memahami syariat itu sebatas hukum-hukum yang harus diterapkan oleh pemerintah. Sedangkan ahlus sunnah wal jamaah memahami syariat Islam adalah keseluruhan ajaran syariat. Baik itu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan muamalat, semuanya, enggak ada pengecualian. Dan syariat Islam yang paling tinggi menurut ahlus sunnah wal jamaah adalah tauhid. Memurnikan ibadah untuk Allah dan menjauhi segala macam kesyirikan. Kemudian permasalahan-permasalahan akidah, keyakinan-keyakinan yang harus kita imani. Makanya ulama ahlus sunnah dahulu menulis buku-buku akidah dengan judul misalnya Asy-Syari'ah, karya Imam Al-Ajurri, salah seorang imam besar ahlus sunnah dari generasi salaf. Beliau menulis kitab Asy-Syari'ah atau dari generasi terdahulu. Jadi ini perbedaan yang pertama. Mereka pikir syariat itu hanya hukum-hukum bernegara. Kalau negara tidak menegakkan hukum syariat, maka bagi mereka itu adalah negara kafir, murtad, keluar dari Islam. Padahal syariat itu luas. Masyarakat pun bisa menerapkan syariat di level mereka, semampu mereka. Setelah tauhid, apa berikutnya? Sholat. Sholat lima waktu. Ini yang terpenting untuk kita perhatikan. Yang kita mampu kerjakan. Semuanya. Seluruh aspek kehidupan kita. Jadi gak harus menunggu kita punya negara Islam berdasarkan syariat Islam baru kita bisa menegakkan syariat. Tidak, jemaah sekalian. Tegakkan syariat di bumimu. Tegakkan syariat pada dirimu. Maka syariat itu akan tegak di negaramu. Itu yang seharusnya kita lakukan. Jadi gak harus kita jadi pemimpin-pemimpin negara terlebih dahulu baru bisa menerapkan syariat. Apa yang kita mampu terapkan, apa yang kita mampu amalkan. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita kecuali sesuai kesanggupan kita. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Jadi terapkan syariat dalam hidup kita. Pelajari, amalkan. Seluruh ajaran Islam, itulah syariat Islam. Yang paling tinggi adalah tauhid. Yang kedua sholat. Kemudian rukun-rukun Islam yang lain. Itulah yang paling tinggi. Ini perbedaan yang pertama, jemaah sekalian, dalam memahami syariat. Perbedaan yang kedua, dalam mensikapi pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat. Orang-orang khawarij itu, mereka mentogut-togutkan pemerintah. Maksudnya mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat. Adapun ahlus sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan pemerintah. Kenapa, jamaah sekalian? Karena para sahabat Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa berhukum dengan selain syariat Islam itu adalah syirik asgar, kufur asgar, kufur kecil, tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Sebagaimana dalam penafsiran surat Al-Ma'idah ayat ke-44, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itulah orang-orang kafir. Jemaah sekalian, ini ancaman berat sekali dalam ayat ini. Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat Islam, mereka itulah orang-orang yang kafir. Maka bagaimana memahami ayat ini? Ahlus Sunnah dan Khawarij pertama sepakat, berhukum dengan selain syariat Islam adalah dosa yang sangat besar, bahkan kekafiran. Tetapi apakah ayat ini bermakna kufur akbar atau kufur asgar? Maka di sini letak perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Mereka memahami ayat ini adalah kufur akbar, sehingga pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat, walaupun dia masih sholat, masih muslim, mereka yakin sudah kafir, murtad, keluar dari Islam. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami ayat ini maknanya kufur asgar. Kufur asgar itu adalah dosa terbesar setelah kufur akbar, tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Pertanyaannya jemaah sekalian, dari mana Ahlus Sunnah mengambil pemahaman ini? Dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi telah kabarkan, semua yang bertentangan dengan sahabat Nabi adalah sesat. 73 golongan umat Islam yang selamat, yang mengikuti Nabi dan para sahabat, semua yang bertentangan dengan itu sesat. Maka para sahabat menafsirkan yang dimaksud dengan ayat ini adalah kufrun duna kufrin, kufur asgar, yang tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dari mana sahabat memahami ini jemaah sekalian? Karena sahabat itu paham ayat ini turun tentang apa. Ayat ini turun dengan bahasa mereka, tentang kejadian di tengah-tengah mereka. Jadi mereka lebih tahu. Dan Nabi mengajarkan kepada mereka bukan hanya menyampaikan ayat, tapi bagaimana memahami ayat. Wajar kalau sahabat lebih tahu daripada kita. Maka para sahabat menjelaskan, ayat ini sebenarnya turun berbicara tentang orang kafir, bukan orang Islam. Baca tafsir Ibnu Katsir, Tabari dan lain-lain yang menjelaskan sebab turunnya ayat ini. Siapa yang berhukum dengan selain syariat Allah, mereka orang kafir. Ini sedang berbicara tentang orang-orang kafir di masa itu, yaitu Yahudi dan kaum musyrikin. Sehingga jemaah sekalian, ketika ayat ini digunakan untuk menghukumi kaum muslimin, maka kekufurannya itu menjadi lebih ringan. Itu yang dipahami sahabat. Tidak lagi dihukumi kufur akbar, melainkan kufur asgar. Baik, ini perbedaannya jemaah sekalian. Tapi harus ingat juga, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan, apabila orang yang berhukum dengan selain syariat Allah itu melakukan satu dari tiga hal, maka dia telah terjerumus dalam kufur akbar, menyebabkan dia murtad, keluar dari Islam. Yang pertama, dia anggap hukum yang bertentangan dengan syariat Allah sama kedudukannya dengan hukum Allah. Jadi terserah, boleh milih sesuka-suka kita. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Apa dalilnya? Ini yang kita bahas. Surat Al-Maidah ayat ke-50. Allah mengatakan, "Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Siapa yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin, orang-orang beriman? Maka kalau ada yang menyamakan hukum Allah dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Berarti dia dustakan ayat ini. Yang kedua lebih parah. Selain hukum Allah dia anggap lebih baik, lebih cocok, lebih merekatkan bangsa dibandingkan hukum Allah, dibandingkan syariat Islam. Ini lebih parah dibandingkan yang pertama. Hukum buatan manusia dianggap lebih baik daripada hukum Allah. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga, apabila dia menghalalkan hukum yang bertentangan dengan syariat, maka dia kafir. Karena menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah. Ada hukum yang menghalalkan khamar, padahal dia tahu khamar itu haram, demi mengikuti hukum tersebut, dia juga merubah keyakinannya. Khamar sudah halal. Kenapa? Karena itu hukum di negeri saya. maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Sekedar dia minum khamar, dia enggak disebut kafir. Dia disebut fasik, pelaku dosa besar. Tapi kalau dia bilang khamar itu halal, maka dia kafir. Dan jemaah sekalian, tiga bentuk kufur akbar ini, semua orang bisa terjerumus di dalamnya, enggak harus pemerintah. Jadi enggak harus pemerintah. Dia masyarakat biasa, orang biasa, enggak ada berurusan dengan hukum, tapi dia punya keyakinan hukum Allah sama dengan hukum buatan manusia, atau bahkan hukum buatan manusia lebih baik, maka dia kafir. Atau khamar dia anggap halal, walaupun dia mengerti Al-Quran mengharamkan, maka dia kafir. Jadi enggak harus pemerintah. Ini perbedaan yang kedua, jemaah sekalian. Yang ketiga, perbedaan yang terakhir, antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Dalam perjuangan menegakkan syariat Islam, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berjuang menegakkan syariat Islam dari dasar, yaitu bagaimana menanamkan tauhid terlebih dahulu dan mengajak umat untuk beriman dengan benar dan melakukan amal soleh. Setelah umat benar-benar beriman dan melakukan amal soleh, barulah Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kekuasaan dan kemampuan berhukum dengan syariat dalam sebuah negara. Itu konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya, jemaah sekalian? Di antaranya surat An-Nur ayat ke-55. Mari kita perhatikan ayat yang mulia ini. Surat An-Nur ayat ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian, sungguh benar-benar Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah telah jadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan Allah akan tegakkan untuk mereka agama mereka yang telah Allah ridhoi. Dan Allah akan gantikan rasa takut mereka menjadi keamanan. Mereka tetap menyembahku, kata Allah, tidak mempersekutukan aku sedikitpun. Ini, jemaah sekalian, janji Allah. Allah akan jadikan berkuasa di muka bumi dan akan tegakkan agama Allah. Kepada siapa Allah janjikan? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini yang harus kita realisasikan dahulu, iman dan amal soleh, baru Allah kasih hadiah kekuasaan di muka bumi dan tegaknya agama, tegaknya syariat. Jangan dibalik, mengejar hadiah tapi iman dan amal solehnya tidak diperhatikan dengan baik. Ini perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Orang-orang Khawarij itu, mereka memfokuskan perjuangan mereka bagaimana bisa merampas kekuasaan, bagaimana bisa melengsarkan pemerintah agar mereka berkuasa. Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajak masyarakat terlebih dahulu untuk beriman dan beramal soleh. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga berdakwah kepada pemerintah agar beriman dan beramal soleh. Bukan tujuan dakwah Islam untuk melengserkan kekuasaan orang yang sedang menjabat. Bukan tujuan dakwah Islam untuk merampas kekuasaan, tidak. Tapi memperbaiki umat. Kalau umat sudah menjadi baik, barulah Allah berikan pertolongan. Ini konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi jangan harap Allah memberikan pertolongan kepada kita, kita belum memenuhi syarat untuk mendapatkan pertolongan. Namun sayang sebagian orang lebih memandang kepada kekuatan fisik mereka, banyaknya jumlah mereka untuk meraih kekuasaan. Tidak jemaah sekalian, kekuatan fisik kita, banyaknya jumlah kita, bukan itu yang menolong kita, melainkan semata-mata Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, kita sudah memenuhi syarat tidak untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka untuk sampai kepada kekuasaan yang betul-betul mengajak berpegang teguh dengan syariat dan berhukum dengan syariat, ikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sampai-sampai jemaah sekalian, karena kekuasaan menjadi target utama, sudah enggak peduli lagi dengan siapa mereka bekerja sama, dengan siapa mereka bahu-membahu, walaupun dengan orang-orang kafir, walaupun orang kafir, walaupun orang musyrik, yang penting bisa meraih kekuasaan, mereka akan bergabung bersatu. Dan mereka khawatir kalau umat ini diingatkan kesyirikan mereka, penyimpangan mereka, khawatir gak akan dapat dukungan untuk meraih kekuasaan. Pada akhirnya kemungkaran dibiarkan, bahkan mereka menempuh jalan yang mungkar demi untuk satu tujuan, meraih kekuasaan. Dan ternyata setelah berkuasa pun takut menerapkan syariat. Kenapa? Takut kekuasaannya digoyang. Sebab umatnya belum siap. Umatnya belum siap, penguasanya yang mau berhukum dengan syariat gak berani. Kenapa? Karena kalau dia berhukum dengan syariat, nanti dia didemo, nanti dia dilengserkan. Takut, gak berani. Subhanallah, itu yang terjadi jemaah sekalian. Maka inilah perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Khawarij. Jadi sekali lagi, tidak semua yang berkuar-kuar syariat Islam, hukum Islam, itu berarti benar-benar ingin menerapkan syariat Islam. Tidak, belum tentu. Terakhir jemaah sekalian, sebuah hadis. Hadis ini dhaif, tetapi maknanya benar. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Tidak beriman seorang dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti syariat yang aku bawa. Imam Nawawi berkata, hadis ini sahih, kami riwayatkan pada kitab Hujjah dengan sanad yang sahih. Jadi Imam Nawawi mensahihkan hadis ini, dan juga beliau sebutkan di hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Namun para ulama yang lain seperti Ibnu Rajab, begitu pula Syekh Albani, menjelaskan sanad hadis ini dhaif, namun maknanya benar sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya. Karena ada dalil-dalil lain yang menegaskan maknanya benar. Hawa nafsu kita harus tunduk kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah selesai dari bab ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan tidak sedikit partai-partai itu lebih parah daripada Khawarij. Seperti apa? Partai-partai sekuler. Itu sekulerisme sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, itu pemahaman kufur. Ini lebih parah daripada Khawarij. Khawarij sesat tapi masih muslim. Adapun yang berpemahaman sekuler, ini pemahaman kufur. Iya, apalagi partai komunis. Jadi ini kenyataannya, ini lebih parah daripada Khawarij. Mereka menganggap hukum yang mereka buat, hukum yang mereka sepakati, itu